mendatang. Surya mulai menghilang, ku terkenang masa yang indah, kala senja di pantai Sanur. Saat kita berdua saling mengikat janji, ku berjanji akan kembali kala senja di pantai Sanur. Saat yang indah dan mesra ini telah berlalu, namun selalu ku kenang dan tak mungkin ku lupa segala kenangan yang indah kala senja di pantai Sanur. Ini telah berlalu, namun selalu ku kenang dan tak mungkin ku lupa segala kenangan yang indah kala senja di pantai Sanur.